بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat tercela di antaranya adalah sifat syuh atau kikir yang parah. Disebutkan oleh penulis di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa li muslimin an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an. Ittaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Yang artinya bahwa sahabat Jabir radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi. Nabi bersabda, "Ittaqus syuhha." Hindarkan diri kalian daripada sifat syuh. Sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Sifat kikir itu membuat mereka sampai menumpahkan darah di antara mereka. Wastahallu maharimahum. Dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Atau yakni melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini juga menambahkan kepada kita tentang betapa buruknya sifat asyuhu, yaitu kikir atau sifat bakhil yang parah. Telah kita sebutkan bahwa ini lebih parah daripada al-bukhlu. Syekh Al-Fauzan menerangkan juga di sini, kata beliau, wa huwa asyaddu minal bukhli li'annahu yahmilu al-insan alhamdulillah yahdikumullah yuslih ba'lakum li'annahu yahmilu al-insana ala man'i ma 'indahu wa at-tama'i fi ma 'inda ghairihi. Sifat syuh dikatakan lebih buruk daripada sifat bukhl, karena sifat ini akan membawa seseorang untuk tamak, sehingga dengan apa yang dimiliki bakhil, bahkan dia menginginkan dari yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa sifat ini menjadi sebab kehancuran umat terdahulu. Ya. Bagaimana bisa menjadikan kehancuran pada umat terdahulu? Diterangkan oleh beliau, hamalahum hubbul mal wasyuhu ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat ini membuat mereka cinta harta, ambisi kepada harta benda, sehingga sampai mereka rela menumpahkan darah, saling bersaing, saling bunuh-membunuh, menghalalkan segala cara, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hada kulluhu min ajlil mal. Semua ini gara-gara cinta harta. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, bila kita perhatikan sifat ini dan apa yang Nabi sebutkan, kemudian kita melihat kenyataan di masa kita ini, kita akan mendapati bahwa apa yang terjadi di masa dulu terjadi pula di masa ini. Ya. Umat ini juga sama, karena sifat kikir dan tamak serta ambisi kepada harta benda, betapa banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di tengah manusia sampai pada tingkatan berani membunuh, ya, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, betul-betul seperti yang terjadi di umat terdahulu, ya. Berbagai tindakan kriminal misalnya kita akan dapati mungkin sekian persen, ya, entah 50% entah lebih, ujung-ujungnya bersaing dalam bab harta benda, mungkin rebutan warisan, mungkin rebutan lahan usaha, mungkin persaingan ini dan itu, ya, banyak bermuara pada bab-bab seperti itu. Nah, bukankah ini yang Nabi sudah sebutkan? Umat terdahulu hancur karena sifat ini membuat mereka bisa saling bunuh-membunuh, membuat mereka berani melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Yang penting usaha untuk mendapatkan ambisi terhadap harta benda mereka tercapai. Itu yang ada. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, mestinya kita sebagai seorang muslim, ya, harus membentengi diri kita dari sifat buruk tersebut. Dan seandainya umat ini betul-betul membersihkan diri mereka dari sifat itu, akan banyak mengurangi berbagai tindakan-tindakan kriminal di tengah umat, ya. Akan aman negeri, akan aman. Dan Nabi SAW juga sudah mengingatkan dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi sudah katakan bahwa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Tiap-tiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian bagi umat ini harta benda. Ya. Ujian bagi umat ini harta benda. Kekayaan. Uang dan yang seputar itu. Nah, bukankah seperti yang Nabi katakan? Tentu kita akan menjawab iya, memang seperti itu. Persaingan dalam bab ini luar biasa. Ya. Tidak pengusaha besar, tidak pula pengusaha kecil, tidak pula mungkin orang-orang yang hanya berjualan kaki lima di pinggir jalan. Kalau sudah urusan ini, ya, bisa melupakan segala apa aturan-aturan agama. Nah, ini sangat memprihatinkan. Kalau kita melihat yang seperti itu, kemudian sedikit saja kita mengingat tadi kaum Ansar. Sangat jauh sekali. Orang-orang Ansar belum diminta sudah memberi. Ya. Bahkan, ya, akhirnya Allah Azza wa Jal memuji mereka dengan pujian yang luar biasa di dalam ayat-ayat yang tadi kita telah bacakan. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh menyebutkan bab berikutnya yang masih sebetulnya sambungan, ya, daripada bab ini, juga terkait dengan al-bukhl, sifat bakhil ini. Beliau sebutkan beberapa ayat surat An-Nisa ayat 37, kemudian Adz-Dzariyat ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli." Mereka orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk bakhil, untuk pelit. Ya, untuk memiliki sifat yang tercela ini. Nah, ini kaitannya dengan sebagian orang yang di antara mereka adalah ahlul kitab yang Allah Subhanahu wa taala, ya, singgung. Mereka punya sifat di antaranya adalah sifat bukhl. Bakhil. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarah, "Al-bukhlu khuluqun damimun yakunu fi ba'dhin nas wa huwa imsakul mal wa 'adam infaqihi fil khair." Bakhil adalah sifat tercela yang ada di sebagian orang, yaitu sifat menahan harta benda dan tidak menginfakkannya di jalan kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam surat Al-Adiyat ayat 6 sampai 8, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia terhadap Rabb-nya benar-benar lakafur bijuh bijahdi ni'matihi. Sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh dia terhadap hal itu sangat menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh dia manusia itu terhadap harta benda sangat berambisi. Jadi dalam ayat ternyata banyak sekali menyebutkan apa? Bab cinta terhadap harta dan juga akibat daripada itu sifat bakhil. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian suka kepada harta hubban jamma. Yani hubban katsira, banyak senang terhadap harta benda. Ayat-ayat yang sekian banyak disebutkan ini, dan sekali lagi kalau kita melihat kenyataan memang seperti itu. Ya, kondisinya memang seperti itu. Betul-betul nyata apa yang Allah sebutkan ya di hadapan mata kita. Banyak sekali manusia yang memiliki sifat buruk tersebut. Kemudian mereka tidak memberikan infak sebagaimana yang dianjurkan di dalam Islam. Padahal harta benda yang kita punyai di sana ada hak-hak bagi orang lain. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka itu ada hak bagi siapa? Lis-sa'il wal mahrum. Bagi orang yang meminta atau orang yang tidak punya tapi tidak meminta. Ya, di sini disebutkan dua golongan manusia yang dua-duanya pada hakikatnya orang-orang yang membutuhkan. Tapi yang satu sampai meminta, sa'il, yang satu tidak. Dia mahrum, yakni terhambat dari harta benda. Ya, orang fakir atau miskin tapi enggak sampai meminta. Nah, harta benda yang kita punya itu ada hak bagi mereka itu. Jadi sekalipun mereka mahrum enggak minta kepada kita, tidak kemudian kita mengatakan, "Oh, mereka kan enggak minta. Ya saya enggak harus memberi." Tidak demikian. Hak ini ya, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Hak ini adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka minta atau dia meminta, sesungguhnya ya ibaratnya kita punya utang kepada mereka, dalam arti ya di sana ada kewajiban pada harta benda kita ini. Nah, dalam bentuk apa kewajiban itu? Tentunya pertama zakat. Ya. Orang-orang minta atau enggak minta, kalau sudah waktunya zakat ya wajib dizakati. Tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariat, ya, dalam hukum-hukum fikih sebagaimana dijelaskan ulama. Nah, ini yang wajib. Di samping itu juga, kalau untuk keluarga kita sendiri, ya jelas, ya, nafkah untuk semua yang dalam tanggungan kita, baik istri, anak, atau budak-budak, kalau orang punya budak, sahaya. Kemudian yang kedua adalah hak yang itu mustahab sunnah untuk diberikan kepada mereka, yaitu seperti as-sadaqat wa tabarru'at al-khairiyah, ya, sedekah, santunan-santunan dan yang semakna dengan itu. Nah, jadi jangan dilupakan ini semua. Jangan merasa kita punya kemudian betul-betul itu menjadi milik kita sepenuhnya, tidak. Di sana ada hak-hak yang Allah tetapkan untuk pihak-pihak tertentu. Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat ya tentang hal ini. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan al-birra, kebaikan, sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Maha tahu. Ya, Allah akan memberikan balasan atas infak kalian. Ayat yang seperti ini banyak. Ya, dalam ayat Al-Qur'an sangat banyak. Artinya bahwa sekali lagi di sana ada kewajiban pada harta benda kita. Jangan sampai sifat bukhl, sifat bakhil menghalangi kita untuk menunaikan hak-hak itu. Ya. Dan kita perlu ingat bahwa kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala bisa saja dan dengan mudah baginya untuk merubah keadaan kita, karena harta yang kita punyai sesungguhnya kan milik Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki hilang dalam sekejap, ya mudah sekali. Seorang yang kaya dalam sekejap langsung jadi miskin, ya mudah sekali. Tiba-tiba hartanya dibawa banjir misalnya, kemana sudah hilang. Ya, langsung saat itu jadi orang miskin dia. Ya. Sebaliknya orang yang miskin mungkin tiba-tiba jadi kaya juga bisa saja. Allah Subhanahu wa taala giring kepadanya suatu harta, ya. Langsung dia menjadi orang yang kaya. Dan ini di mata kita, ya, artinya semuanya terlihat nyata. Nah, jadi berfikirlah tentang mereka yang Allah sebut lis-sa'ili wal mahrum, as-sa'il al mahrum, orang yang membutuhkan, yang sampai minta atau yang tidak minta. Ya, mereka sedang diberi ujian dengan kefakiran. Kita sedang diuji dengan harta benda. Masing-masing punya kewajiban. Yang belum diberi oleh Allah Azza wa Jalla bersabar. Yang sudah diberi bersyukur, dan di antara syukurnya adalah menunaikan kewajibannya. Ya, suatu saat mungkin kondisi berbalik. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Maka dari itu ikhwan fil din rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan. Kemudian disebutkan di sini sebuah hadis oleh penulis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, walaupun secara sanad ada perbincangan, ya. Nabi berkata kepada sebagian sahabat, yaitu mereka yang dari Bani Salimah, "Man sayyidukum ya Bani Salimah?" Siapa pimpinan kalian wahai Bani Salimah? Tokoh di tengah kalian siapa? Qulna al-Jaddu Ibnu Qais. Tokoh di kabilah kami adalah Al-Jadd bin Qais. Ala anna nubakhiluh. Tapi sayang, kami menilai dia itu bakhil. Jadi dia di satu sisi ditokohkan bagi kami sebagai pemuka, tapi sayang dia bakhil. Maka Nabi katakan, wa ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Dan apa ada penyakit akhlak yang lebih buruk daripada sifat kikir? Bal sayyidukum Amr ibnul Jamuh. Justru tokoh di tengah kalian itu adalah Amr bin Jamuh. Ya. Kenapa Nabi menyebut Amr bin Jamuh? Karena Amr bin Jamuh dikenal orang yang dermawan. Jadi kita lihat di sini dalam riwayat ini, Nabi SAW ya seolah mengganti ya tokoh yang di Bani Salimah, yang mereka awalnya menganggap sebagai tokoh mereka adalah Jad bin Qais, tapi karena sifat bakhilnya akhirnya dia tidak berhak untuk ditokohkan, dijadikan pimpinan. Yang lebih berhak adalah Amr bin Jamuh karena dia punya sifat kedermawanan. Ya. Jadi kalau begitu ini merupakan suatu apa? Sifat yang sangat perlu dipertimbangkan dalam bab apa? Kepemimpinan, ya. Karena Nabi sampai seperti ini kepada orang-orang dari Bani Salimah. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari Nabi juga bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah." Sesungguhnya ada orang-orang yang yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq. Artinya yatakhawwadun yakni ya, mencampur aduk harta benda, fil mal min ghairi wajhihi, artinya memperoleh harta benda tanpa melihat halal dan haram, bi ghairi haq, dengan cara yang tidak benar. Falahum an-nar, maka bagi mereka adalah neraka. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, hadis ini terdapat padanya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minal ladzina yatasarrafuna fil mal kaifa ma yahlu lahum." Peringatan bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya atau memperlakukan harta bendanya semau dia, tanpa peduli, ya, bagaimana cara mendapatkannya, atau juga yakni apa berikutnya dalam membelanjakannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak seperti itu seorang muslim terhadap harta benda. Dia punya aturan mendapatkan harta harus dari jalan yang halal, kemudian membelanjakannya juga dengan cara yang baik dan halal, menjauhi sifat pelit, ya, dan kikir, ya, memberikan kewajibannya atau hal yang disunahkan padanya. Ada aturan di dalam harta benda ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan juga di dalam ayat, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta benda kalian, anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Ya. Ujian bagi kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini, ya, ketika kita baca bab ini dalam kitab ini, yang ini kitab Al-Kabair, kalau begitu sifat pelit ini termasuk dosa besar. Iya, kalau begitu sifat pelit ini termasuk dosa besar. Kita kan sedang membahas kitab Al-Kabair. Ini salah satu babnya. Tentunya di sini bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat, karena tentu kita juga mengetahui, ya, sejauh mana sifat pelit pada seseorang yang terkadang menghalangi dari kewajiban, atau tidak menghalangi dari kewajiban tapi menghalangi dari yang sunnah, atau ada juga mungkin sifat pelit, ya, tapi mungkin tidak sampai pada perkara yang melanggar agama. Dalam arti ada bibit-bibit, ya, dari sifat pelit itu, namun tidak sampai pada tingkatan melanggar agama. Nah, secara global itu sifat yang tercela dan ada ancaman-ancaman yang cukup berat dari ayat maupun hadis Nabi SAW. Di sini disebutkan oleh penulis bab uqubatul bukhl, bab tentang hukuman bagi sifat bakhil. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. Ya. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil itu mengira, ya, orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan dari karunia-Nya, jangan sekali-kali mereka itu mengira bahwa itu adalah baik bagi mereka, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Kadangkala seseorang dengan sikap-sikap dia dalam menahan harta benda merasa apa? Merasa ya telah mengumpulkan harta bendanya, menguntungkan dia, ya, dan seterusnya. Disangka ini baik dalam arti tadi, ya, merasa beruntung dengan itu, enggak terkurangi. Tapi justru itu buruk bagi dia. Ya. Buruk bagi dia karena ini akan berakibat buruk dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta yang mereka tahan itu akan dikalungkan kepada mereka di hari kiamat kelak. Ya, dibebankan kepadanya. Nah, jadi jangan disangka dengan ia tidak memberi seolah ya menguntungkan dia, menumpuk harta bendanya, tidak ada yang terkurangi darinya. Ya, senang dengan itu, sesuai dengan ambisinya. Jangan dikira seperti itu. Ini justru menjadi beban kelak di hari kiamat, dikalungkan kepada dia. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW juga nanti yang dikalungkan itu akan diwujudkan sebagai ular yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bukan hanya kalau harta bendanya, apakah juga akan wujud seperti itu? Wallahu alam, tapi yang jelas ya, Nabi sebutkan di dalam hadis akan berwujud ular yang besar yang akan kelak menggigit dia. Mau seperti apa ini? Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat Al-Bukhari Nabi mengatakan, "Man atahallahu malan wa lam yu'addi zakatahu." Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda lalu tidak menunaikan zakatnya. Nah, ini bagian daripada sifat bukhil yang sampai pada taraf apa? Tidak menunaikan kewajiban zakat. Mustila lahu yaumil qiyamati syuja'an aqra. Nanti akan diwujudkan di hari kiamat itu syuja'an aqra. Ular yang aqra. Aqra ini disebutkan kalau orang ya, aqra ini artinya yang buta, ya. Di sini ular itu disebut seperti itu. Kenapa? Karena saking berbahayanya bisa atau racun di ular itu. Sampai seperti itu. Min syiddatis sum alladhi fihi. Ya'khudhu bilih zamatayh. Lalu ular ini akan menggigit ya, dengan gerahamnya akan menggigit orang itu. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ular itu pun akan mengatakan, ana kanzuk, aku harta simpananmu. Ana maluk, harta ya, yang kamu miliki. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ancaman yang seperti ini tentu terkait dengan suatu perbuatan yang haram, ya, tidak mungkin perbuatan yang tidak haram sampai diancam dengan ancaman seperti ini. Karena ini terkait dengan sifat bakhil yang sampai pada taraf tidak menunaikan kewajiban. Disebutkan dalam ayat yang lain, kalau yang dia simpan itu emas dan perak, ya, nanti akan dipanaskan dan akan disetrikakan kepada yang punya itu. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Orang-orang yang yaknizun adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kepada mereka kabar azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari ketika yuhma 'alaiha fi nari jahannam, lempengan-lempengan emas dan peraknya itu ya dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, lalu akan disetrikakan di dahi-dahi mereka. Wa junubuhum, dan sisi tubuh mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan yang selama ini kalian simpan. Nah, jadi ancaman-ancaman besar, wa'id syadid, ancaman berat bagi orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan tentu untuk bab zakat, ya. Tadi kita sebut emas, perak, ya. Dan kalau sekarang masuk pada hukum emas dan perak ini uang. Ya. Mungkin kalau bab emas dan perak jarang orang yang punya sampai pada nisab dalam wujud emas. Emas dengan nisab batas paling sedikit ya untuk dikenai zakat 85 gram. Ya, cukup besar. Ya, untuk masyarakat kita jarang mungkin yang sampai pada yakni sedemikian banyak ya. Perak 595 gram. Ya. Tapi kalau uang dalam bentuk uang banyak orang yang punya, apalagi dengan nilai perak ya. Kalau nilai emas sekarang, uang mau kita ikutkan emas atau perak ya. Kalau ikut emas, emas murni ya mungkin 685.000 ya, yang murni banget, atau ya intinya yang murni lah begitu kurang lebih, kali 85, tinggi ya kan. Jadi ini nisabnya tinggi kalau ikut emas. Tapi kalau perak, perak murah sekali, perak murah sekali ya. Kalau yang masih batangan ya, belum jadi perhiasan, cuma 8.500 per gram kali 595. Jadi nisabnya sedikit sekali. Nah, uang sekarang kata ulama mengikuti nisab perak karena perak murah. Jadi uang mungkin orang punya 6 juta, 8 juta barangkali kurang lebih lah. Bahkan mungkin enggak sampai itu. 5 juta sekian ya. Itu sudah mencapai nisab kalau menurut nilai ini. Ya, ya nanti bisa dicek kembali. Tapi yang jelas ternyata ya sudah banyak yang sampai pada nisab kalau mengikuti perak. Ya. Tinggal tunggu satu haul, maka ada kewajibannya, yaitu zakat 2,5% darinya. Nah, ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing ya. Bahwa kita jangan merasa saya belum dan saya belum. Bisa jadi ternyata kita sudah punya kewajiban. Jangan sampai ternyata kita na'udzubillah masuk dalam apa yang diancamkan dalam ayat tersebut. Ya, punya harta benda yang tidak dizakati, yang akhirnya menjadi azab di hari kiamat kelak. Dan ini bagian daripada akibat sifat bukhl atau pelit. Nabi SAW juga menyebutkan ya, masih terkait dengan sifat pelit yang sampai pada tingkatan tidak memberikan zakat. Kalau tadi dikaitkan dengan zakat emas dan perak misalnya, terkait dengan zakat hewan misalnya, Nabi juga memberikan ancaman khusus. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang punya dengan misal kambingnya atau untanya atau sapinya nanti akan di apa Allah tempatkan di sebuah padang ya tanah yang atau tempat yang apa lapang ya. Kemudian hewan-hewan itu akan menyiksa orang yang punya itu, akan menginjak-injak dari yang pertama sampai yang terakhir, muter-muter terus. Misalnya dia punya kambing 40 ekor, dari pertama ya nginjak dia, nomor 2, 3 sampai 40, balik lagi yang pertama terus. Yang sapi, yang unta juga seperti itu. Sampai nanti dia akan melihat ya jalannya menuju surga atau menuju neraka. Jadi ini masih di alam barzah ya, sudah ada azab seperti ini ya sebelum dia masuk ke jannah atau ke neraka. Ya. Wallah, nampaknya ya begitu maksudnya bahwa ini masih belum di azab, artinya azab di sana di akhirat ya, karena di sini disebutkan hatta yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar ya. Ala kulli hal, ini adalah ancaman-ancaman berat ya yang harus menjadi pelajaran bagi semuanya untuk menunaikan zakat yang Allah wajibkan. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, hadis dari Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa fihi la tu'i fayu'illahu 'alaik ya, la tu'i fayu'illahu 'alaik, jangan kamu menahan hartamu sehingga Allah Azza wa Jalla akan menahan karunia darimu. La tu'i, tu'i ini artinya kata Syekh, la tumsiki al-mal fil wi'a min ghairi infaq. Jadi ibarat harta yang di kantong kemudian ditutup kantongnya. Ya. Tu'i itu artinya menutup kantong. Jadi maksudnya di sini ya tadi, jangan kamu tahan hartamu sehingga tidak diinfakkan. Fayu'illahu 'alaik, sehingga Allah pun akan menahan, tidak memberikan karunia kepada kamu, rezeki kepada kamu. Nah, ini kan ancaman juga ya yang bersifat umum ya, terhadap sifat bakhil ya, di mana sifat ini akan menyebabkan terhambatnya rezeki. Seperti yang tadi disebutkan ya, jangan dikira itu baik, justru itu buruk. Banyak orang menyangka dengan sifat bakhilnya akan menambah hartanya. Tapi menurut hadis ini justru menghambat hartanya. Artinya menghambat rezeki dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak orang mungkin tidak menyadari hal tersebut. Dan ini al-jaza' min jinsil amal. Ya, Allah berikan balasan kepada dia, Allah berikan hukuman kepada dia disebabkan suatu amalan, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman yang serupa dengan amalan tersebut. Di dalam hadis yang lain disebutkan, irdhahi yurdhah lak, irdhahi yurdhah lak, ini juga riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya wassi'i yuwassi' lak, berikan kelapangan, artinya berikan kepada manusia hartamu. Yuwassi' lak, Allah akan memberikan kelapangan kepada kamu. Jadi ini berkebalikan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mengancam yang menahan, Allah pun akan menahan rizkinya. Ini berupa anjuran untuk memberi, Allah pun akan memberi dia. Ya, al-jaza' min jinsil amal, balasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal yang dilakukan. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, Allahumma a'ti mumsikan talafan wa a'ti munfiqan khalafan. Ya. Ini doa malaikat ya. Ini potongan hadis yang disebutkan oleh penulis ya, potongan hadis. Hadisnya disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga bahwa Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada suatu hari yang hamba itu masuk di waktu pagi padanya illa malakan yanzilan, kecuali akan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak gantinya. Wayaqulul akhar, dan malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan kepada orang yang tidak mau memberi talafan, kehancuran. Ya. Demikian doa malaikat ya, yang tiap hari berdoa di tiap pagi hari. Maka doa yang seperti ini tentu harus memberi semangat bagi mereka yang berinfak, karena ternyata Allah akan memberi ganti, entah di dunia, entah di akhirat, entah dua-duanya Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Begitu pula hendaknya hari seperti ini memberikan kepada orang-orang yang tidak mau memberi suatu peringatan ya, menjadi peringatan baginya, karena ternyata sikapnya yang menahan diri untuk memberi membuat ia hancur ya. Doa malaikat. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dari kehancuran ya, kita ingin justru pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan, akan memberikan ganti. Wa huwa khairur razikin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, sekian banyak ya ayat maupun hadis yang memberikan ancaman kepada mereka yang memiliki sifat-sifat bakhil ya, sehingga ini cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar kita membersihkan diri kita dari sifat buruk tersebut ya. Baik. Sebentar lagi Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan mungkin setelah Isya.